Pada jarur di tengah tasik turapangi wae aku lenyeri esowe mulau temap pesabi mengronak sinu serpeti siagani etana kupiara asipo jingata lemunaru nyawamu utaru kanamu Thank you. kacanami manguja na tanri sangaleta kurang kiro si candri meta memang kisi candri duang pula labo emu saleka tengah lalai angka kiro rewa teri teri rioloku mak bali ada ko ututu da coliku mondo dara kak deng tenaga uku men cida bala lope cida bala lope niga suruh aku niga suruh aku cida bala lope cida bala lope niga suruh aku niga suruh aku taruna magar taku siang nak cibai daripada si bawa kimono di kandang macan pada manu mingar rati mumu manana nana pura siro lada pasi pura lamba cibonyo sangat si pasang gaya nak bilang apa ku ikutungi tetanggaku dikiranya diriku sudah cari orang gila menganti-nganti si wali masuk laras sope-sope pakai kacamata bolong persis peminta-minta gaya sana pak ternyata jangan tepau ya ya ya ya bugis juga bisa ya ya ya ya bugis juga bisa cida bala lope cida bala lope, niga suruh aku, niga suruh aku. Cida bala lope, cida bala lope, niga suruh aku, niga suruh aku. Bukan kau orang gila tani yang ketau jangan, mungkin sudah takdirku menjadi orang gaul. Ada tempat turun nasa lagi makun rai, degagaro makun rai, kau degaga burane. Di sini tau garuta jangan kiro mangimpuru, tani aro atau tak aja lalu tak katangi. Kiri kanan ditemani cewek cantik pasangan si pasang gaya nah bilang ngambeku ikutongi tetanggaku dikiranya diriku sudah cari orang gila menganti-nganti si wali masuk lara sope-sope pakai kacamata bolong persis peminta-minta gaya izin pak tanya tu jangan cida bala lope cida bala lope niga suruh aku niga suruh aku cida bala lope cida bala lope niga suruh aku suruh aku bukankah orang gila tania kau tahu jangan mungkin sudah terdipu menjadi orang gaul ada tempat turun nunak saleki makun rai degagaro makun rai kau degaga burane di sini tau garut tak jangan kiro mangin puru tania roh atau tak aja lalu tak katangi Bisa. Ya, ya, ya, ya. Bugis juga bisa. rohimat kawaru namu salai kona andri mula sekri gancingmu mu tarima hijau tanah tapi nena kejajamu masih mana rialen mang gasela mabelani rode cenge Reko iya mutar.